السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada pembahasan tentang syahadat yang kedua, yaitu Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahwasanya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Quraisy adalah hamba Allah yang terpilih. Wa nabiyyuhul mujtaba, dan nabinya yang istimewa, dan rasulnya yang diridhai sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih membicarakan tentang bukti-bukti kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Bahwasanya kalau kita melihatnya dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dan kita melihatnya dengan hati yang bersih, dengan akal yang sehat, pasti akan terlihat bahwa beliau adalah seorang yang shadiqul masduq, yang jujur terpercaya. Karena orang yang mengaku Nabi, sebagaimana dibahas pada pekan yang lalu, ada dua kemungkinan. Mungkin adalah orang yang paling terjelek, atau orang yang paling terbaik. Kalau jujur, benar-benar dia seorang Rasul, maka ini adalah manusia yang terbaik. Sedangkan kalau dia bukan Rasul, tapi mengaku-ngaku Rasul, berarti dia kadzabun asyir, pendusta, lagi jahat, orang yang paling jelek, yang paling menjijikkan di dunia ini. Sehingga antara dua perkara ini sangat jauh berbeda. Seorang yang shadiqul masduq dan seorang yang kadzabun asyir. Maka apakah seorang yang memiliki akal yang sehat tidak bisa membedakan keduanya? Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau membedakan antara putih yang agak kotor dengan abu-abu mungkin akan bingung. Tetapi kalau membedakan antara putih dengan hitam, sungguh orang serendah apapun pasti akan bisa membedakan antara putih dengan hitam. Qul inna a'udzubikumullah, perbedaan antara nabi palsu dengan seorang rasul yang mulia tentunya sangat jelas mencolok bagaikan hitam dengan putih, bagaikan siang dengan malam. Maka seorang yang memiliki akal sehat pun sudah cukup. Sudah cukup membuktikan bahwa ini adalah seorang yang shadiq, seorang yang jujur terpercaya, seorang rasul yang diutus oleh Allah. Sedangkan yang ini adalah kadzab, pendusta, sebagaimana Musailamah al-Kadzab. Sampai kita pada ucapan pensyarah, yaitu ucapan Ibn Abdul'iz al-Hanafi rahimahullah, kemarin sudah disinggung, gak apa-apa singgung sekali lagi, yaitu kejadian An-Najasyi, Raja Najasyi. Lama istakhbarahum ala amma yukhbir bihi wa istakrahum al-Quran. Ketika Raja Najasyi didatangi oleh rombongan Ja'far bin Abi Talib dan kaum mukminin, ketika hijrah pertama, mereka hijrah ke Habasyah. Dan kemudian istaqra'ahumul Qur'an, Raja Najasyi minta dibacakan Al-Qur'an. Maka dibacakan. Maka Raja Najasyi mengatakan, inna hadza walladhi jaa bihi Musa alaihi salam la yakhruj min mishkatin wahidah. Sungguh apa yang dibawa oleh orang ini dan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam sungguh keluar dari sumber yang satu. Keluar dari sumber yang sama. Lihat, tidak perlu pembuktian apapun kecuali kecerdasannya, akal yang sehatnya, dan apa yang pernah dia ketahui dari Nabi Musa. Maka dia katakan, yang dibawa persis dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Wa kadzalika Warqah ibn Naufal. Demikian pula Warqah ibn Naufal. Lama akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika Nabi mengkhabarkan kepadanya alaihi salatu wassalam tentang apa yang dilihatnya di Gua Hira. Nabi SAW dalam keadaan tadinya tidak tahu. Tadinya tidak mengerti. Dia didatangi oleh sesuatu. Kemudian diperintahkan, Iqra, bacalah. Nabi menyatakan, ma'a Nabi Qari. Maka didekapnya. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, sungguh aku kira aku akan binasa. Sampai kemudian dilepas dan diperintahkan kembali, Iqra. Sampai diturunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Warqah yang waktu itu tanassar sudah menjadi Nasrani, wa kana yaktubul Injil bil Arabiyah, dan dia bisa menulis Injil dengan bahasa Arab, artinya dia mengerti dua bahasa, bahasa Ibrani dan bahasa Arab, sehingga dia membaca bahasa Ibrani dari Injil dan disalin dalam bahasa Arab. Ini Warqah ibn Naufal. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah menceritakannya kepada Warqah ibn Naufal, ayam, wahai pamanku, isma' min ibni akhik, wahai pamanku, dengarlah dari anak saudaramu ini. Dengarkan apa yang dia katakan. Fa akhbarahu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi menceritakan apa yang terjadi di Ghar Hira, di Gua Hira. Qala, maka berkata Warqah, hadha an-namus alladhi kana ya'ti Musa. Ini adalah namus yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Qanabina a'azakumullah, berarti Warqah pun tahu. Ini jujur. Warqah tidak berkata kepada Khadijah, jangan percaya, ini orang berdusta, pura-pura dapat wahyu. Tidak. Kenapa? Karena kejujurannya terlihat. Orang kalau berpura-pura tentunya enggak akan takut, enggak akan gelisah, enggak akan was-was, apa yang datang kepadaku ini. Sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan gelisah, was-was, apa yang datang kepadaku ini. Sampai ditanyakan kepada Warqah oleh Khadijah, istrinya yang mulia, maka dijawab oleh Warqah, ini adalah namus, yakni Jibril yang datang kepada Musa. Khon ibn a'azakumullah, demikian pula kejadian yang berikutnya, yaitu kisah Raja Heraklius. Wa kadzalika Hirakla malikur Rum. Demikian pula Raja Heraklius yang merupakan penguasa Romawi, Raja Romawi. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamma kataba ilaihi kitaban yad'u fihi ila al-Islam. Ketika Nabi menulis surat dakwah yang isinya mengajak kepada Islam. Talaba man kana hunaka minal Arab wa kana Abu Sufyan, dan kemudian ketika dia dapat surat, apa yang dilakukan oleh Raja Heraklius? Ini ada surat, begini keadaannya. Yang ini ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu, Assalamu ala manittaba al-huda. Assalamu ala manittaba al-huda. Aslim taslam. Masuk Islamlah, kamu selamat. Dan sungguhnya kalau kamu masuk Islam, kamu akan mendapatkan pahala, dan pahala seluruh orang-orang yang beriman bersamamu. Dan kalau kamu mengingkarinya, kamu bertanggung jawab ya, untuk memikul dosanya Arisiin. Arisiin adalah kaum-kaum dari kalangan Romawi, dijuluki dengan Arisiin. Qanabina a'azakumullah kama qala Rasulullah SAW dalam suratnya, maka Raja Heraklius memanggil orang-orang yang Arab yang ada di negerinya. Kebetulan orang-orang Arab yang ada di Romawi ketika itu adalah pedagang-pedagang Quraisy. Pedagang-pedagang Quraisy itulah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Qad qadima fi ta'ifatin min Quraisyin fi tijaratin ila Syam. Yang kebetulan mereka berangkat dan Abu Sufyan bersama mereka untuk berdagang ke daerah Syam yang di bawah kekuasaan Romawi. Wa sa'allahum an ahwalin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Raja Romawi ini Raja Heraklius mempertanyakan tentang orang yang mengaku nabi yang memberikan surat seperti ini seperti ini. Fasa'ala Abu Sufyan, ditanya kepada Abu Sufyan. Jadi sebelumnya bertanya dulu tentang siapa juru bicara. Sebutkan pula Abu Sufyan. Maka dikatakan kepada Abu Sufyan, jawab pertanyaan-pertanyaanku dengan jujur. Dan kalian yang hadir rombongannya, kalau dia benar, benarkan dia. Kalau dia dusta, katakan bahwa dia dusta. Ini yang lain sebagai saksinya. Maka ditanyakan pertanyaan demi pertanyaan. Wa amara al-baqina in kadzaba an yukadzibuhu. Memerintahkan kepada sisanya, kepada rombongannya, kalau orang ini berdusta, an yukadzibuhu, hendaklah kalian mendustakan, bilang dia berdusta. Fasaru bisukutihim muwafiqina lahu fil ikhbar. Berarti kalau mereka rombongannya diam, berarti mereka sepakat dengan apa yang dikhabarkan oleh Abu Sufyan. Sa'alahum, ditanya oleh Raja Heraklius dengan pertanyaan pertama. Hal kana fi abaihi min mulkin? Apakah pada nenek moyangnya ada yang pernah jadi raja? Pernah memiliki kekuasaan dan kerajaan? Faqalu la. Dijawab oleh Abu Sufyan dan dibenarkan oleh hadirin, tidak. Nenek moyangnya tidak pernah ada yang jadi raja. Qala, ditanya dengan pertanyaan kedua. Qala hal hadzal qaul al hal qala hadzal qaulu ahadun qablahu? Apakah pernah ada yang mengaku-ngaku seperti apa yang dia aku-aku? Apakah pernah ada orang yang berkata seperti apa yang dia katakan ini sebelumnya? Qalu la. Kata mereka, tidak. Tidak ada yang pernah mengaku seperti ini, mengaku nabi sebelum dia. Wasa'alahum, bertanya lagi dengan pertanyaan ketiga. Ahuwadu nasabin fikum? Apakah orang ini memiliki nasab, yakni keturunan yang bagus di tengah-tengah kalian? Qalu na'am. Abu Sufyan dan kawan-kawan menjawab, iya. Orang ini memiliki nasab yang mulia di tengah-tengah kami. Wasa'alahum, ditanya lagi dengan pertanyaan berikutnya. Hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqul ma qal? Apakah kalian pernah menuduh dia berdusta sebelum dia berkata seperti apa yang dia katakan sekarang ini? Fadakaru. Maka mereka menjawab lagi. Qalu la. Tidak. Kami tidak pernah menuduh dia berdusta sebelum ini. Ma jarabna alaihi kadiban. Kata mereka, kata Abu Sufyan dan kawan-kawan, sungguh kami tidak pernah mendapati dia berdusta sebelum ini. Lihat, Abu Sufyan padahal masih kafir ketika itu. Dan semua yang hadir adalah musyrikin. Tapi menjawab dengan jujur, apa adanya, bahwa orang ini memang tidak pernah berdusta sebelum ini. Wasa'alahum, ditanya lagi oleh Raja Heraklius. Halittaba'ahu du'afa'un nas am ashrafuhum? Yang mengikuti orang ini, apakah orang-orang rendahan, orang-orang lemah, atau orang-orang mulianya, tokoh-tokohnya? Fadzakaru anna du'afa' taba'uhu. Maka dijawab, yang mengikuti orang ini adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Wasa'alahum, ditanya lagi pertanyaan berikutnya oleh Raja Heraklius. Hal yaziduna am yanqusun? Bagaimana pengikutnya? Bertambah atau berkurang? Fadzakaru annahum yazidun. Dijawab oleh mereka, disebutkan bahwa pengikutnya bertambah, tidak berkurang. Wasa'alahum, dan ditanya lagi. Hal yarji ahadun minhum an dinihi sukhtatan lahu ba'da an yadkhula fi? Apakah pernah ada seseorang yang keluar dari agamanya karena marah, karena jengkel kepadanya setelah masuk ke dalamnya? Ini apakah ada yang sudah masuk ke dalamnya kemudian murtad lagi, keluar karena kecewa? Qalu la. Mereka menjawab, tidak. Wasa'alahum, ditanya lagi mereka oleh Raja Heraklius. Hal qataltumuh? Apakah kalian memeranginya? Dijawab, qalu na'am. Iya, kami memeranginya. Kami melawannya. Wasa'alahum, maka ditanya lagi oleh Raja Heraklius. Anil harbi bainahum wa bainahu. Bagaimana peperangan kalian melawan dia? Bagaimana peperangan kalian melawan dia? Dijawab oleh Abu Sufyan. Yudalu alaina marratan wa nudalu alaihi ukhra. Kadang kami mengalahkan dia, kadang mereka mengalahkan kami. Yani imbang. Al-harbu sijal. Yudal alaihim wa yudalu alaina. Kadang kami mengalahkan mereka, kadang mereka mengalahkan kami. Wa sa'alahum. Ditanya lagi oleh Raja Heraklius, hal yaqdir, apakah orang ini pernah mengkhianati janji? Fadzakaru an la yaqdir. Maka mereka menyebutkan orang ini tidak pernah mengkhianati janji. Wa sa'alahum, bimadza ya'murukum? Kalau begitu, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa yang dia perintahkan kalian atau apa yang dia ajak kalian? Dia mengajak kalian kepada apa? Faqalu, mereka menjawab, ya'muruna an na'budallaha wahdahu wa la nusyrika bihi syai'an. Orang ini mengajak kami agar kami beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada lainnya. Wa yanhana an amma kana ya'budu abauna, dan orang ini melarang kami untuk beribadah kepada apa-apa yang kami ibadahi dulu bersama nenek moyang kami atau apa yang diibadahi oleh nenek moyang kami. Wa ya'muruna bis-salati, dan memerintahkan kami untuk salat. Wa sidq wal afaf was-silah, memerintahkan kami untuk salat, untuk jujur, mengajak untuk afaf, menjaga diri dari kejelekan-kejelekan, mengajak untuk menyambung silaturahmi. Wahadi aksar an ashri masail, dan ini lebih dari 10 pertanyaan. Thumma bayyana lahum, setelah ditanya dengan sekian pertanyaan, maka diterangkan oleh Raja Heraklius, ma fi hadhil masail min adillah, diterangkan oleh Raja Heraklius tentang semua pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban-jawaban kalian membuktikan kalau dia adalah seorang rasul yang hak. Lihat, Raja Heraklius masih kafir ketika itu. Hanya dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan dan membuktikan. Apa penjelasan dari Raja Heraklius? Faqala, dia berkata, sa'altukum, hal kana fi abaihi min mulkin. Aku tanya kalian tentang apakah di keluarganya, nenek moyangnya ada yang pernah memiliki kerajaan atau kekuasaan? Faqultum la, kalian menjawab tidak. Maka aku katakan, lau kana fi abaihi min mulkin laqultu rajulun yatlubu mulka abi. Kalau saja orang ini nenek moyangnya pernah jadi raja atau pernah memiliki kerajaan, niscaya aku akan katakan, ah, itu orang yang ingin merebut kembali kerajaan nenek moyangnya. Lihat, bukti pertama bahwa ini bukan orang turunan raja, bukan seorang yang pernah, nenek moyang yang pernah memiliki kerajaan kemudian hilang, bukan. Kalau saja orang yang seperti itu, tentu aku akan katakan orang ini mencari kerajaan bapaknya, ingin menjadi kuasa kembali seperti bapaknya. Wa sa'altukum hal qala hadzal qawlu fiikum ahadun qablahu faqultum la. Aku tanya dengan pertanyaan kedua, apakah ada orang yang pernah mengaku nabi sebelumnya? Kalian jawab tidak. Karena kalian menjawab tidak, maka aku katakan, lau qala hadzal qaul qablahu ahadun laqultu rajulun. Kalau saja ada orang yang pernah ngomong seperti ini, aku akan katakan ini orang ikut-ikutan. I'tamma biqauli man qablahu. Aku akan katakan, ah, ini orang ikut-ikutan orang yang sebelumnya. Dulu ngaku nabi orang sifulan-sifulan, sekarang dia ikut-ikutan ngaku nabi. Ternyata tidak ada yang sebelum dia orang yang mengaku nabi di daerah kalian atau di negeri kalian. Wa sa'altukum hal kuntum tattahimunahu bil kadzib. Aku tanyakan lagi, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum ini? Kenapa Raja Heraklius mengatakan sebelum ini? Karena kalau setelah mengatakan nabi, hampir semua nabi dituduh berdusta. Iya kan? Hampir semua nabi akan dituduh oleh musuh-musuhnya kadzab. Maka seorang nabi dituduh oleh kaumnya kadzab atau orang-orang yang menentangnya dengan pendusta, itu biasa. Sehingga aku tanyanya bukan sekarang. Kalian menuduh dia berdusta sekarang kan? Saya tanya waktu sebelum dia ngomong ini, apakah pernah berdusta? Atau pernah dituduh berdusta? Abu Sufyan menjawab dengan jujur. Apa adanya. Memang Rasulullah SAW sebelum mengaku nabi, yakni dalam keadaan sebelum diutus sebagai rasul, tidak pernah berdusta. Majarrabnahu kadziban, kami tidak pernah mendapati dia berdusta. Qala, dikatakan oleh Raja Heraklius, kalian menjawab tidak. Maka aku katakan, qad alimtu annahu lam yakun liyad'al kadzib 'alan nasi tsumma yadhhab yakdzib 'ala Allah. Aku sudah menduga, kata Raja Heraklius, Tidak mungkin orang yang tidak berani berdusta pada manusia kemudian tiba-tiba berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin. Lihat, ini namanya dengan akal saja terbukti. Dengan fitrah akan terbukti. Kalau orang yang tidak berani berdusta, berarti tidak berani berdusta atas manusia. Selama beliau hidup dari mulai kecil sampai berumur 40 tahun. Berapa lama itu? Semuanya disaksikan oleh orang-orang Quraisy, disaksikan oleh semua manusia yang kenal beliau alaihissalatu wassalam, bahwa beliau tidak pernah berdusta. Dijuluki Al-Amin, dijuluki As-Sadiqul Masduq, dijuluki seorang yang jujur, dijuluki dengan seorang yang tidak pernah berdusta. Semua kenal dan terkenal kejujurannya. Bahkan mereka rata-rata setiap mereka keluar kotanya, keluar negerinya, atau mereka meninggalkan kampung halamannya, mereka menitipkan barang-barang berharganya kepada seorang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena tahu jujur dan amanahnya. Ini terjadi. Bahkan ketika Rasulullah SAW sudah menjadi Nabi, masih ada yang titip padahal mereka musyrikin. Sampai Rasulullah SAW akan hijrah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada siapa yang disuruhnya, ini sampaikan amanah-amanah ini. Ini punya si fulan, ini punya si fulan, ini punya si fulan. Titipan-titipan dari mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka kata Raja Heraklius, aku sudah menduga, orang yang dalam keadaan jujur kepada manusia, selama sekian puluh tahun jujur tidak berdusta, tidak mungkin kok tiba-tiba berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama makhluk tidak berani. Bahkan dia tidak pernah mengkhianati manusia. Bagaimana mungkin akan berdusta atas nama Allah SWT. Perhatikan. Pertanyaan berikutnya, kata Raja Herakles. وَسَأَلْتُكُمْ أَضُعَفَاءُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ أَشْرَفُهُمْ فَقُلْتُمْ دُعَفَاءُهُمْ. Dan aku sudah tanya pada kalian, bahwasanya apakah orang-orang yang lemah yang mengikutinya, atau orang-orang yang tinggi, atau orang-orang yang berkedudukan? Kalian jawab, yang mengikutinya adalah orang-orang lemah. Maka aku katakan, وَهُمْ أَتْبَعُ الرُّسُلِ. Merekalah pengikut para nabi sejak terdahulu. Yani fi awwali amrihim, yani pengikut para nabi di awal-awalnya selalu orang-orang yang lemah, du'afa'un nas. Walaupun di akhir-akhirnya orang-orang yang besar, tokoh-tokohnya pun masuk Islam, tetapi biasanya hum atba'ur rusuli fi awwali amrihim, memang du'afa'un nas, memang orang-orang yang lemah itulah pengikut para rasul di awal-awalnya. Thumma qala, kemudian dikatakan lagi oleh Raja Heraklius, وَسَأَلْتُكُمْ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُسُونَ. Aku tanyakan lagi pada kalian, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? فَقُلْتُمْ. Kalian jawab, بَلْ يَزِيدُونَ. Bahkan bertambah pengikutnya. Maka aku katakan, كَذَلِكَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمْ. Demikianlah yang namanya iman. Bertambah, bertambah, bertambah sampai sempurna. وَسَأَلْتُكُمْ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدًا مِنْكُمْ مِنْهُمْ andinihi suqtatan lahu ba'da an yadkhul fihi. Aku tanyakan pada kalian, apakah ada seseorang yang sudah masuk Islam, sudah mengikuti orang ini, kemudian keluar lagi karena kecewa, karena marah? Faqultum la. Kalian jawab, tidak. Kadzalikal iman. Demikianlah iman. Idza khalatat bashashatuhu alqulub. Kalau iman sudah bercampur di dalam hati, sudah menyatu dalam hati, maka tidak akan bisa yusqituhu ahad. Enggak akan ada yang bisa mempengaruhinya untuk merubahnya kembali. Enggak ada. Wa hadza min a'dhami alamatis sidq wal haq. Perhatikan. Raja Heraklius hanya bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang menunjukkan keadaan Rasulullah SAW yang sebenarnya. Bagaimana kehidupannya? Bagaimana keturunannya? Bagaimana nenek moyangnya? Apakah pernah ada yang jadi raja atau tidak? Apakah ada yang pernah mengaku nabi atau tidak? Ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan cukup. Dengan itu cukup membuktikan bahwa ini adalah hak. Wa hadza min a'dhami alamatis sidqi wal haq. Dan ini tanda-tanda besarnya, tanda-tanda kejujuran dan kebenaran. Fa innal kadhiba wal batila la budda an yankashif fi akhir al amr. Yang namanya kejujuran dan kedustaan pasti akan terbukti di belakang hari, cepat atau lambat. Cepat atau lambat pasti terbukti. Khon ibn na'azakumullah, sebagaimana dikatakan dalam pepatah, hibalul kadhibi qasirah. Talinya kedustaan itu pendek. Dia berdusta sekarang, dipercaya. Coba diurut talinya. Tidak berapa lama akan terbukti kalau dia kadzdzab, kalau dia berdusta. Maka khon ibn na'azakumullah, bagaimana dengan Rasulullah SAW yang sejak hari itu sampai hari ini dalam keadaan kaum muslimin tetap yakin kebenaran kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Fayarji'an anhu ashabuh. Tidak mungkin kemudian ternyata dusta. Kalau dusta enggak perlu nunggu sampai sekian abad. Mungkin hanya beberapa hari saja atau berapa bulan saja mereka keluar kembali dari agama Rasulullah SAW. Ternyata dusta, ternyata kadzab, akan terbukti. Wa yamtani anhu man lam yadkhul fihi. Dan kalau sudah terbukti, akan terhalang. Orang enggak akan masuk ke dalamnya, enggak akan mengikuti agamanya kalau ternyata terbukti pendusta. Wal kadzib la yarawij illa qalilan thumma yankashif. Yang namanya kedustaan enggak akan laku kecuali sebentar kemudian hilang. Kedustaan enggak akan laku kecuali sebentar kemudian hilang. Wa sa'altukum kaifal harb bainakum wa bainah. Dan aku tanyakan pada kalian pertanyaan berikutnya, bagaimana peperangan kalian antara kalian dengan mereka? Kalian dengan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Faqultum, kalian jawab, innaha yudal, innaha duel, bahwa itu adalah seimbang peperangannya. Kadang kalian menang, kadang mereka menang. Wa kadzalika ar-rusul tubtala wa takunul aqibah laha. Demikian pula para rasul. Mereka kadang-kadang terkalahkan, kadang-kadang menang. Demikianlah Allah uji mereka dengan ujian-ujian. Diuji oleh Allah SWT dengan ujian-ujian yang berat. Bagaimana Rasulullah SAW dikepung ketika perang Khandaq dengan pasukan Ahzab. Bagaimana ketika perang Uhud. 70 kaum mukminin dalam keadaan terbunuh syuhada, syahid. Qanabirin a'azakumullah. Kata Raja Heraklius, demikianlah para Rasul diuji oleh Allah SWT. Tapi lihat pada akhirnya. Pada akhirnya tetap kemenangan untuk para rasul. Pada akhirnya tetap kemenangan untuk para rasul. Ibrahim alaihi salam yang dalam keadaan sudah diikat. Sudah terkalahkan dalam artian sudah ditawan, sudah diikat dan dibakar. Tetapi apa akhirnya? Akhirnya Allah SWT menyatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihi salam. Sampai musyrikin yang menyaksikannya dan keluarga Ibrahim, bapaknya, ibunya dan keluarganya menyatakan, ni'mal ilah ilahu Ibrahim. Sungguh sebaik-baik Tuhan-Tuhannya Ibrahim. Mereka heran melihat Ibrahim tenang-tenang di tengah api dalam keadaan tidak merasa panas, tidak melepuh, tidak terbakar. Sampai mereka berkata, ni'mal ilah ilahu Ibrahim. Sungguh sebaik-baik Tuhan-Tuhannya Ibrahim, kata mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, selalu keadaan musyrikin sepanjang masa menentang para rasul dalam keadaan mereka hati kecilnya yakin ini benar. Selalu begitu. Apa kata Allah? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Mereka menentangnya, jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, tetapi hati kecil mereka yakin ini hak. Kenapa? Yakin ini hak tetapi menentangnya. Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan karena kesombongan, termasuk Raja Heraklius yang sekarang sedang kita kisahkan ucapannya. Jangan dikira kemudian masih Islam, tidak. Dia dalam keadaan menyatakan di akhirnya nanti bahwasanya sungguh kalau dia diutus di negeriku ini, aku akan cuci kakinya, aku akan cium kakinya, kata Raja Heraklius. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Raja Heraklius, wa sa'altukum, aku tanyakan lagi pada kalian, hal yaghdir, apakah dia pernah berkhianat, pernah ingkar janji? Faqultum la, kalian menjawab tidak. Maka aku katakan, wa kadzalikar rusul la taghdir, demikianlah para rasul, mereka tidak berkhianat dan mereka tidak mengingkari janji. Wa huwa lamma kana 'indahu min 'ilmihi bi'adatir rusul. Lihat, ketika Raja Heraklius tahu kisah-kisah para rasul, tahu bagaimana seorang nabi, wa sunnatullahi fihim, dan bagaimana sunnatullah yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan terhadap para rasul, Annahu taratan yansuruhum wa taratan yabtalihim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang menguji para nabi, kadang memenangkan mereka, kadang memberikan satu bala ujian untuk mereka. Wa annahum la yaghdirun. Dan demikianlah para nabi, mereka tidak berkhianat. Alima anna hadhihi alamatur rusul. Maka Raja Heraklius tahu bahwa ini semua tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wa anna sunnatallahi fil anbiya wal mu'minin an yabtaliyahum bisarra'i wa dharra. Dan dia tahu bahwasanya kebiasaan sunnatullah di alam ini yang biasa Allah takdirkan adalah para nabi dan kaum mukminin biasa diberi ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti pada akhirnya dimenangkan. Qul inna a'udzubikum wa muslimin yang saya hormati. Sehingga bukan berarti kemudian orang-orang beriman dan para rasul tidak pernah mendapatkan berbagai macam musibah atau sesuatu kekalahan yang menyakitkan. Tidak. Mereka kadang mendapatkan yang demikian sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Allah menangkan pada akhirnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulullah SAW pada akhirnya. Dan Allah katakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata Allah, kalau sudah datang kemenangan dan pembukaan kota Mekah, kamu akan lihat manusia masuk ke agama Allah berbondong-bondong, afwajan bergelombang-gelombang, suku demi suku, rombongan demi rombongan, mereka masuk Islam. Dimenangkan oleh Allah SWT sehingga jaziratul Arab seluruhnya menjadi muslimin, mukminin. Ini kemenangan. Demikian pula kaum mukminin, sunnatullah terhadap mereka, apa yang Allah takdirkan kepada mereka dan kebiasaan yang Allah takdirkan kepada mereka diuji oleh Allah. Alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Artinya pasti akan diuji. Walaqad fadanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, maka kami tahu dan pasti tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Maka ujian-ujian selalu ada. Ini sunnatullah fil kaun. Maka Raja Heraklius tahu bahwa kalau peperangannya kadang menang, kadang kalah, memang demikianlah keadaannya. Pada perang Uhud, dalam keadaan orang-orang Quraisy merasa menang karena berhasil membunuh sekian banyak kaum muslimin dan berhasil memporak-porandakan barisan kaum muslimin, maka mereka merasa menang. Khonibirina azakumullah, ketika mereka sedih, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan kalian merasa rendah, merasa hina, jangan. Antumul a'laun, kalian itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang lebih tinggi dari mereka, lebih mulia dari mereka kalau kalian mu'minin. Kata Allah, bukankah kalian tamannaunal maut? Bukankah kalian sudah berharap ingin syahid sebelum ini? Bukankah kalian berharap ingin mendapatkan syahadah, ingin mendapatkan syahid sebelum ini? Falaqad ra'aytumu, sekarang kalian sudah melihatnya dan kalian sudah mendapatkannya. Syukurilah. Artinya walaupun kalah dalam pandangan mereka, tetapi dalam pandangan kaum mukminin mendapatkan satu kemuliaan besar, yaitu asyhadah, mati syahid. Yang kalian harap-harapkan mati syahid, sekarang kalian dapatkan. 70 lebih dari orang-orang beriman mendapatkan apa yang mereka harapkan, yaitu syahadah. Maka kaum mukminin tidak akan mendapatkan illa ihdal husnayain, tidak akan mendapatkan kecuali salah satu dari dua kebaikan, kemenangan atau syahid. Kemenangan dalam peperangan atau mendapatkan syahadah, mati yang mulia, mati yang istimewa, mati yang mendapatkan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Raja Heraklius setelah menerangkan seperti ini sampai menyatakan kalau dia diutus di negeri Kyune akan aku cuci kakinya dan aku akan cium kakinya. Tetapi kemudian dia ingin masuk Islam mengikuti hata katinya atau kata hatinya, hati kecilnya. Tetapi khawatir dengan kerajaannya. Maka dikumpulkan semua raja-raja kecil di bawah kekuasaan Raja Heraklius. Dan diundang semua pejabat-pejabat teras. dan diundang semua tokoh-tokoh, uskup-uskup dan sebagainya, diundang seluruhnya di satu aula besar, dan diperintahkan penjaga-penjaga pintu dengan satu perintah, kalau sudah masuk seluruhnya, tutup kunci dan kemarikan kuncinya. Maka setelah kumpul semuanya, dikunci, diberikan kuncinya kepada Raja Klus, dalam keadaan yakin bahwa mereka enggak akan ada yang bisa keluar dari ruangan ini, maka dia katakan, aku mendengar telah diutus seorang rasul, seorang nabi di Jaziratul Arab. Begini, begini, begini, disebutkan seluruh rinci-rinciannya, pertanyaan-pertanyaannya, bukti-buktinya, yang menunjukkan kalau ini nabi yang hak, yang hendaklah kita beriman kepadanya, hendaklah kita masuk Islam, mengikuti nabi tersebut. Begitu selesai dia berbicara, menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW, dajjah, terjadi kekacauan mereka, semua berlari ke pintu-pintu. Berlari ke pintu-pintu dan ingin buka, ingin lari, untuk menyatakan raja telah murtad, raja telah begini, telah begitu. Tapi kuncinya sudah dipegang semuanya oleh Raja Heraklius. Maka dikatakan kembali, kenapa kalian berlarian? Kenapa kalian ramai, riuh, kumpul kembali? Sungguh, aku mengatakan semua itu hanya nguji kalian. Ngetes kalian, apakah kalian masih berpegang dengan agama kalian atau kalian masih ragu. Dan aku sudah melihat bagaimana keteguhan iman kalian. Dan bagaimana kokohnya kalian dalam memegang agama kalian. Maka aku katakan bahwa aku tetap bersama kalian. Selesai. Sampai matinya dalam keadaan murtad. Dalam keadaan tidak masuk Islam. Kenapa? Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Dia dalam keadaan menentangnya. Padahal hati kecilnya menyatakan itu hak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sufyan. Setelah masuk Islamnya, radhiyallahu ta'ala anhu, mengisahkan bahwa aku dulu pernah ditanya oleh Raja Heraklius. Kaita wa kait, begini dan begitu. Sungguh ucapan Raja Heraklius berpengaruh pada Abu Sufyan. Dan pada orang-orang musyrikin ketika itu. Iya, ya, ini berarti benar. Tetapi Raja Heraklius sendiri, justru sampai matinya dia tidak masuk Islam. Walaupun a'azakumullah lihat hidayah. Biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka ternyata Abu Sufyan masuk Islam dan kemudian mengisahkan kisah ini, khonifina azakumullah, yang menunjukkan bahwasanya kenabian dan kerasulan itu sangat amat terbukti kebenarannya dengan mata yang telanjang tanpa perlu bantuan apapun, dengan hanya fitrah kalian, pikiran kalian melihat sangat mudah dibedakan. Kenapa? Sudah kita katakan tadi di awal kajian. Membedakan rasul yang jujur dan rasul-rasulan palsu sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena membedakan sesuatu yang sangat berbeda 180 derajat. Kalau benar-benar rasul, berarti dia adalah seorang yang paling mulia dan paling jujur. Kalau ternyata bukan, ternyata dusta, berarti dia terdusta manusia. Atau manusia yang paling dusta dari seluruh manusia. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling lancang. Ikhwan fillah, na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka membedakan antara keduanya sangat amat mudah. Sebagaimana kisah Warakah, sebagaimana kisah Raja Najasyi, sebagaimana kisah Raja Heraklius. Raja Najasyi sempat masuk Islam. Walaupun ketika ditanya oleh uskup-uskupnya, oleh pendeta-pendetanya dan pembesar-besarnya, apakah kamu sudah meninggalkan agama kamu? Dia menyatakan, aku tetap meyakini apa yang ada di dadaku ini. Dan dia sudah tulis, la ilaha illallah di dalam dadanya. Sudah ditaruh? La ilaha illallah, aku tetap yakin dengan apa yang ada di dadaku ini. Karena dalam keadaan situasi dan kondisi. Buktinya kalau dia masuk Islam, Rasulullah SAW menyolatkan dengan salat gaib ketika Raja Najasyi meninggal. Telah meninggal seorang mukmin atau seorang muslim di Habasyah, maka mari kita solatkan dia. Karena di negeri yang tidak ada orang yang menyolatkannya, maka Rasulullah SAW menyolatkan dengan para sahabatnya. Muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan. Kama fi sahih, disebutkan kama fi sahih 'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dalam kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Walladhi nafsi bi yadihi la yaqdi Allahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min In asabathu sarra'un syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'un sabar fakana khairan lahu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi menyatakan walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ini kalimat walladzi nafsi biyadihi bukan maknanya demi jiwaku, bukan maknanya demi jiwaku yang ada di tangan Allah, akhirnya bersumpah dengan jiwa. Sebagaimana ada pertanyaan beberapa kalian, Ustaz, apa boleh bersumpah dengan jiwa seperti Rasulullah SAW, bersumpah demi jiwaku? Itu salah terjemah, keliru, dan sangat fatal terjemahan yang seperti itu. Ini maknanya walladhi nafsi biyadihi, yang kembali a'id kepada alladhi adalah dhamir biyadihi. Dhamir ha itulah yang kembali kepada alladhi. Dan dhamir ha itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya demi yang jiwaku ada di tangannya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Itu terjemahan yang pas insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yaqdi lahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Sungguh tidak ada satu keputusan apapun yang Allah putuskan untuk seorang yang beriman kecuali pasti baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi pada siapapun kecuali pada orang mukmin. In asabathu sarra'un syakar, kalau ditimpa kebaikan-kebaikan dia bersyukur, maka syukurnya baik buat dia. Wa in asabathu dharra, kalau ditimpa kejelekan-kejelekan sabar, dia sabar. Fakana khairan lahu, maka sabarnya baik lagi buat dia. Qul inna a'udzukumullah. Dalil ini apa kaitannya dengan apa yang kita kisahkan tadi? Kaitannya dengan apa yang terjadi pada Rasul. Tidak bisa kemudian kita katakan masa Rasulullah kalah dalam perang Uhud, itu menunjukkan bahwa dia bukan Rasul. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah jelas sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang kenal kitab-kitab terdahulu, seperti Raja Heraklius yang pernah tahu kisah-kisah para anbiya, bahwa yang namanya Nabi kadang mendapatkan sesuatu yang baik di dunia ya, kadang mendapatkan sesuatu yang jelek sebagai ujian. Adapun di akhirat akan mendapatkan kebaikan seluruhnya, enggak disentuh kejelekan sama sekali. Tetapi di dunia Allah berikan kejelekan dan kebaikan. Wala nabluwannahum bisyarri wal khairi fitnah. Atasbirun. Sungguh akan diuji oleh Allah di dunia ini. Bisyarri wal khairi fitnah, dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian. Berarti semua orang-orang yang beriman akan mendapatkan ujian. Dan kadang ujiannya dengan kebaikan-kebaikan, kadang ujiannya dengan kejelekan-kejelekan. Ujian dengan kebaikan-kebaikan, apakah syukur atau tidak syukur? Diuji dengan kejelekan-kejelekan, apakah sabar atau tidak sabar? Maka ketika ujian itu menimpa seorang mukmin, amruhu kulluhu khair, urusannya semuanya baik. Kalau ditimpa kebaikan-kebaikan dia syukur, syukurnya baik buat dia. Kalau ditimpa kejelekan-kejelekan dia sabar, sabarnya pun baik lagi buat dia. Sehingga Waraqah Ibn Nawfal menyatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya sungguh kalau nanti engkau diusir oleh kaummu dan aku masih hidup, la ansurannaka nasran mu'azzara, sungguh aku akan bela engkau dengan pembelaan yang kuat dengan seluruh tenagaku. Rasulullah SAW terheran-heran. Awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Apakah mereka akan memusuhi aku? Maka Waraqah menjawab, tidaklah seorang mendapatkan apa yang kau dapatkan kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Dimusuhi oleh orang-orang kafir, dimusuhi oleh orang-orang jelek kaum musyrikin, dimusuhi oleh orang-orang yang memang tidak suka kepada hidayah. Ikhwan fillah na'azakumullah, apakah ini jadi bukti kalau itu bukan Rasul? Sebaliknya, justru itu bukti kalau dia adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah SWT, yang secara sunnatullah pasti akan mendapatkan tantangan dan pertentangan dari kaumnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kembali kepada kitab kita. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa apa yang Allah putuskan bagi orang beriman, apalagi seorang rasul, semuanya akan jadi baik. Ditentukan dengan kebaikan-kebaikan dunia, itu baik buat mereka. dan mereka syukur. Demikian pula ditentukan dengan kejelekan-kejelekan sebagai ujian, sebagai musibah-musibah, maka juga mereka sabar, maka mereka mendapatkan kebaikan lagi. Maka selalu orang mukmin akan mendapatkan segala kebaikan dengan keputusan apapun, keputusan dorra ataupun sarra, keputusan yang menggembirakan ataupun keputusan yang menyedihkan. Wallahu ta'ala qad bayyana fil Qur'ani ma fi idalatil aduwi 'alaihim yauma Uhud. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghabarkan dalam Al-Qur'an tentang terjadinya idalah al-adu. Apa idalah? Pergiliran kemenangan. Kadang ini yang menang, kadang itu yang menang. Itu Allah kisahkan dalam Al-Quran. Ketika Allah kisahkan perang Uhud, apa hikmah-hikmahnya? Allah katakan, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan kalian bersedih. Jangan kalian merasa hina. Sesungguhnya kalianlah a'laun, kalianlah orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi, kalau kalian orang-orang mukmin, kalau kalian beriman. Sebab dalam hadis tadi dikatakan, wala yakunu dzalika illa lil mukmin, tidak terjadi yang seperti itu kecuali bagi orang mukmin. Amruhu kulluhu khair. Segala yang ditakdirkan oleh Allah jadi baik. Itu hanya bagi mukmin. Maka kata Allah, kalau kalian mukminin, jangan sedih. Jangan merasa hina, merasa rendah. Antumul a'laun. Kalian tetap lebih mulia. Kalian tetap lebih tinggi. Kalau kalian memang mukminin. Dan Allah SWT berfirman. Dalam surat Al-Ankabut. Alif lamim ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lamim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Yani orang beriman pasti akan diuji. Maka wajar kalau Rasulullah SAW dan kaum mukminin dalam salah satu peperangan kemudian kalah porak-poranda. Sampai-sampai mereka diisukan dengan kalimat qutila Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diisukan oleh musyrikin bahwa nabi terbunuh, dia terbunuh. Maka kaum mukminin para sahabat jatuh mentalnya karena mendengar Rasulullah SAW terbunuh. Maka mereka lemah dari dua sisi. Karena barisannya dalam keadaan kacau, karena pasukan pemanah yang disiapkan oleh Rasulullah SAW turun, itu pelanggaran juga yang menyebabkan terjadinya apa yang terjadi. Dan juga berita Rasulullah SAW terbunuh. Maka Allah SWT menegur mereka. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Nabi Muhammad SAW tidak lain kecuali seorang manusia yang diutus sebagai Rasul. Apakah kalau dia terbunuh atau dia mati, kemudian kalian akan berpaling murtad? Apakah kalian akan meninggalkan agama kalian? Ditegur oleh Allah, jangan tergantung dengan kematian Nabi Muhammad SAW. Begitu mati kemudian tidak lagi mau beragama. Ini isyarat bahwa suatu saat Nabi yang memang pada dasarnya beliau adalah manusia, pasti akan mengalami kematian. Apakah kalau mati atau terbunuh kalian akan murtad? Dan ternyata benar-benar Rasulullah SAW wafat, diwafatkan oleh Allah SWT pada waktunya yang memang Allah SWT telah tentukan. Dan kemudian kaum mukminin dalam keadaan mereka tetap di atas iman. Karena ingat ayat tadi yang diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Ingat Allah berfirman, apakah kalau dia terbunuh atau mati kalian akan murtad? Subhanallah, sampai-sampai kata Umar bin Khattab, seakan-akan ayat itu baru turun sekarang. Ketika Rasulullah SAW benar-benar mati. Padahal turunnya dalam perang Uhud. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan. Qala wa sa'altukum. Kita lanjutkan ucapan Raja Heraklius. Wa sa'altukum amma ya'muru bihi. Aku tanyakan lagi pada kalian, wahai orang-orang Arab, tentang apa yang diajak oleh orang ini, yang mengaku Nabi ini. Ternyata kalian jawab, dzakartum annahu ya'murukum an ta'budullah. Kalian sebutkan bahwa Nabi ini memerintahkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Memerintahkan kalian untuk mengerjakan salat, untuk jujur, untuk menjaga diri, untuk menyambung silaturahmi, dan melarang kalian untuk jangan beribadah kepada apa-apa yang diibadahi oleh nenek moyang kalian. Wa hadhihi sifatun nabiyyin. Inilah sifatnya para anbiya. Selalu mengajak kepada tauhid dan mengajak pada perbuatan-perbuatan yang baik. Wa qad kuntu a'lamu anna nabiyyan yub'ats, dan aku sudah tahu, sudah pernah mendengar akan datangnya seorang nabi yang diutus. Walam akun adhunnuhu minkum, tetapi aku tidak mengira kalau ternyata diutusnya di tengah-tengah kalian. Lihat ucapan Raja Heraklius. Aku sudah mendengar akan datangnya seorang nabi, tetapi aku tidak mengira kalau ternyata yang diutus dari tengah-tengah kalian. Walau lawadittu anni akhlusu ilaih, sungguh aku sangat ingin untuk bisa lolos mengikutinya. Ini lolos dari kaumnya untuk menyelinap menemui nabi. Walau lama ana fihi minal mulki ladhahabtu ilaih, sungguh kalau tidak karena kerajaanku ini, karena apa yang aku telah pegang ini, niscaya aku akan pergi menemuinya. Wa in yakun ma taqulu haqqan fasayamlik mawdi' qadami hatain, mawdi' qadamayya hataini. Sungguh kalau benar apa yang kalian katakan, maka dia benar-benar nabi dan pasti dia akan menguasai sampai tempat yang aku pijak dengan kedua kakiku ini. Pasti dia akan menguasai negeriku ini dan tempat yang aku pijak ini. Wa sadaq, dan benar. Ternyata memang Rasulullah SAW dan Islam ini menguasai Romawi dan Persia seluruhnya, tempat yang diinjak oleh Raja Heraklius. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa kanal mukhatab bidzalika Abu Sufyan ibn Harb. Yang diajak bicara ketika itu adalah Abu Sufyan ibn Harb. Wa huwa hayna idzin kafirun min ashaddin nasi bughdan wa adawatan lin nabi. Padahal waktu itu Abu Sufyan dalam keadaan masih musyrik kafir, masih dalam keadaan memusuhi nabi sekeras-kerasnya. Ashaddan nasi bughdan, yang paling benci di antara manusia, wa adawatan, yang paling memusuhi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Abu Sufyan ibn Harb, faqultu li ashabi, aku katakan pada sahabat-sahabatku, wa nahnu khuruj, ketika kami keluar dari Raja Heraklius, kami berkata dan aku katakan pada mereka, laqad umira Amr ibn Abi Kabsyah, innahu la yu'azzimuhu mulku bani al-Asfar, sungguh telah menjadi besar urusan anaknya tukang kambing. Astagfirullahaladzim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat, Raja menunjukkan kalau Abu Sufyan masih kafir ketika itu. Keluar dari majlisnya Raja Heraklius berkata, sungguh urusannya anak tukang kambing itu sudah menjadi besar, sudah dipuji, diagung-agungkan oleh Raja Bani Al-Asfar, rajanya orang-orang berkulit kuning. Wa ma ziltu muqinan bi anna amra Nabi SAW sayadhar, sungguh aku sejak itu yakin bahwa urusan orang ini pasti akan menjadi besar, bahwa urusan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan menjadi besar. Hatta adkhalallahu alaihi al-islam, sampai pada satu saat Allah memberikan hidayah kepadaku, kata Abu Sufyan. Wa ana kareh, qul inna a'udzubikumullah, tadinya aku dalam keadaan tidak suka, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku menjadi muslim. Qul inna a'udzubikumullah wa mimma yanbaghi an yu'raf anna ma yasul fil qalbi majmu'i umur, bahwasanya perlu diketahui perkara yang masuk dalam hati biasanya adalah kumpulan dari sekian perkara. Kumpulan dari sekian perkara baru kemudian dia menjadi muslim, menjadi mukmin, menjadi yakin. Sehingga ini pelajaran buat kita dari dua sisi. Pelajaran agar kita mendapatkan ilmu dari semua, dari kitab wa sunnah dengan ucapan para ulama, kita ambil dari mereka semuanya, maka akan bertambah yakin, bertambah yakin, bertambah yakin. Yang kedua, jangan putus asa ketika menasihati seorang manusia. Jangan putus asa ketika menasihati seorang muslim atau seorang manusia siapapun. Kamu ucapkan nasihat kepadanya, dia enggak mendengar, enggak menggubris, bahkan dia mengejek dengan ejekan macam-macam. Tidak mengapa. Jangan dikira tidak berfaedah. Karena yang namanya manusia, sebagaimana dikatakan tadi, kadang-kadang dia beriman dengan jumlah jambleh. Bukan dengan satu nasihat. Dengan dijumlah. Tadi kemarin si fulan ngomong begini. Ternyata orang lain dari negeri lain tidak kenal dengan orang yang pertama mengucapkan dengan kata-kata yang sama. Dan subhanallah, aku baca buku, itu lagi kalimatnya. Dan aku pernah duduk di satu khutbah Jumat, aku mendengarkan seperti itulah kalimatnya. Maka aku bertambah yakin bahwa ini adalah hak. Berubah dia. Mungkin ada faedah ketiga. Jangan sombong. Kalau ternyata kamu nasihati, langsung berubah. Wah, jangan sombong. Berarti, wah hebat saya. Saya baru ngomong 10 menit loh. Tiba-tiba dia berubah. Jangan dikira itu hanya kamu saja. Mungkin ada andil-andil orang lain yang sampai puncaknya kamu ngomong. Baru dia mengatakan sungguh benar apa yang kamu katakan. Karena sudah mendengar dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari buku ini, dari buku itu, dari sana. Yang dia masih gak percaya, gak percaya, gak percaya. Sampai kamu ngomong, dia menyatakan, iya ya, benar kamu. Sungguh saya sudah pernah dengar dulu. Qul inna a'udzubikum seperti Abu Sufyan. Dari Raja Heraklius masuk. Iya ya, ini orang memang tidak bisa ada alasan untuk menolaknya. Mau dikatakan mendusta, dia selama ini jujur. Masa jujur pada manusia tiba-tiba berdosa atas nama Allah? Gak mungkin masuk di hatinya. Tapi masih belum masuk Islam. Tiba-tiba ketika peperangan, terjadi lagi suatu mukjizat yang Allah berikan pada nabinya. Ini berarti benar-benar bukan manusia biasa. Masuk lagi. Dinasehati lagi oleh fulan, wa fulan, wa fulan. Sampai pada akhirnya, aku masuk Islam. Berarti kadang manusia mendapatkan hidayah, bukan dari satu sebab. Tapi dari asbab, al-mutafarriqah, sebab-sebab yang berbeda-beda, yang kemudian saling dukung-mendukung, maka orang itu mendapatkan hidayah dari Allah SWT dengan sebab-sebab tadi. Sehingga walaupun kamu berbicara, kemudian ditolak oleh orang itu, bahkan mungkin ditolaknya dengan ejekan, jangan putus asa. Mudah-mudahan apa yang kamu katakan waktu itu sesungguhnya masuk dalam hatinya. Udahlah kamu tahu apa. Kamu anak kemarin baru mondok 2 tahun sudah sok pinter menasehati saya. Kalau dapat dia. Orang kamu pergi, dia berpikir, tapi yang dikatakannya kayaknya benar juga. Gengsi mau nerima dari kamu. Baru orang lain berbicara, lebih tua dari kamu, lebih sepuh dari kamu, baru dia mau ikut. Kalau kemarin sama anak kecil, gengsi. Anak mutawasi toh mau nasihati saya. Padahal dalam hati sudah, kayaknya benar ini anak pintar juga ini anak. Sehingga jangan putus asa untuk menasehati, walaupun secara zahir orang itu menolaknya. Tetapi insyaallah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena namanya peringatan akan bermanfaat bagi orang mukmin. Kalau tidak bermanfaat bagi orang itu, mungkin memang, tetapi tetap bagi kamu manfaat. Apa manfaatnya? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu tidak berubah misalnya, dengan nasihat-nasihat kamu yang terus-menerus, cukup kamu mendapatkan pahala dari Allah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.